Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa ya ma'saral ikhwah a'azzani wa jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-78. Hadis yang kelima dalam babul yakin wat tawakkul. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-khamis an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير الإضاح فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفرق الناس يستدلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت سمرة فألقى بها سيفه ونمنا نومة فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ بِيَدِهِ سَلْطًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا walam yu'aqibhu wa jalasa muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala Jabirun kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidatir riqa fa idza ataina ala sajaratin dalilatin taraknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'allakun bisajarati fahtaratahu faqala takhafuni qala la faqala faman yamna'uka minni qala Allah. Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi faqala man yamna'uka minni qala Allah. Fasaqata as-sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sayfa fa qala man yamna'uka minni fa qala kun khayra akhidin fa qala tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah qala la walakinni uahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunaka fakhalla sabilahu fa'ad ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Qala an-Nawawiyyu rahimahullahu ta'ala qafala ay raja'a wal idah as-sajaru alladhi lahu syauqun wassamura bifathi sin wa dhammil mim as-sajaratu min at-talh وهي الإدام من شجر الإدح واخترط السيف أي سله وهو في يده سلطان أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Hadis yang kelima diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam peperangan di ujung kota Najd, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali, maka dia pun kembali bersama mereka. Maka mendapati mereka waktu untuk istirahat qailulah, waktu menjelang zuhur, di sebuah lembah yang banyak pohon durinya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam turun, kemudian orang-orang berpencar, mereka mencari naungan pepohonan, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam turun di bawah pohon samurah. Di pohon samurah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menggantungkan pedangnya. Maka kata Jabir, kami pun tertidur beberapa waktu, kami tidur sejenak. Maka tiba-tiba Rasulullah alaihi salatu wassalam memanggil kami. Dalam keadaan di samping beliau sudah berdiri seorang Arab Badui, seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, sesungguhnya orang ini, orang Arab Badui ini, dia telah menghunuskan kepadaku pedangku dalam keadaan aku tidur. Maka aku pun terbangun dalam keadaan pedang tersebut terhunus di tangannya. Dia mengatakan padaku, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dariku? Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Maka aku katakan Allah. Hingga tiga kali Rasulullah menjawab, Allah, Allah yang akan melindungiku. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Rasulullah tidak menghukum laki-laki tersebut, bahkan dia duduk. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, berkata Jabir, kami pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam bidatir riqa, di daerah yang bernama Datur Riqa. Maka tatkala kami sudah mendapati atau mendatangi pohon-pohon untuk bernaung, kami membiarkan pohon tersebut untuk Rasulullah. Singgah di sebuah tempat Datur Riqa, para sahabat langsung mencari pohon yang bisa digunakan untuk berteduh, dan itu dibiarkan untuk tempat istirahatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin, sementara dalam keadaan pedangnya Rasulullah itu tergantung di pohon tersebut. Dalam riwayat sebelumnya, yaitu pohon samurah. Pohon samurah itu pohon dari kayu-kayu pohon itu, pohon duri. Kemudian orang tersebut langsung mengambil pedang Rasulullah dan dihunuskan ke arah Rasulullah alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, takhafuni, apakah kamu enggak takut denganku? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, tidak. Orang tadi mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu dariku, mencegahmu dariku, menyelamatkanmu dariku? Maka Rasulullah mengatakan Allah. Disebutkan dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, orang tadi ketika menghunuskan pedangnya ke arah Rasulullah sambil mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Rasulullah menjawab, Allah. Tiba-tiba pedangnya langsung jatuh dari tangannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ganti memungut pedang tersebut dan ganti bertanya, sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Orang tadi menjawab, kun khaira ahidin, jadilah anda sebaik-baik orang yang memberikan hukuman. Maka Rasulullah menawarkan, apakah kamu mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasul utusan Allah? Orang Arab Badui tadi, musyrikin tadi, menyatakan tidak, disuruh Islam enggak mau. Akan tetapi aku berjanji padamu untuk tidak memerangimu. Dan aku enggak akan menjadi bagian satu kaum yang mereka juga memerangimu. Enggak mau bersekutu dengan orang-orang yang memerangi Rasulullah. Sudah janji. Fakhalla sabilahu. Akhirnya Rasulullah membiarkan orang tadi bebas jalannya. Maka dia mendatangi teman-temannya. Orang tadi mendatangi kabilahnya, sukunya. Sambil mengatakan, aku datang kepada kalian dari sisi sebaik-baik manusia. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan sebuah misi peperangan, peperangan di satu ujung di kota Najd, maka tatkala Rasulullah balik, bertempatan waktunya itu sudah waktu untuk tidur kailulah. Jadi tidur kailulah ini tidur yang disunnahkan. Apa itu tidur kailulah? Rasulullah sebutkan, kilu fa'inas syaitan layakil, tidurlah kailulah kalian karena setan itu tidak tidur kailulah. Apa itu tidur kailulah? Tidur kailulah itu tidur sebentar yang dilakukan oleh seseorang sebelum sholat duhur. Jadi sebenarnya sunnahnya tidur siang itu bukan setelah duhur sebenarnya, tapi sebelum duhur. Dikatakan kailulah itu bukan tidur yang pulas, bukan. Tidur sejenak untuk memberikan rohah, istirahat pada badan kita. Bahkan kalau seandainya kita cuma layak-layak saja, layak-layak, gak sampai pulas tidur kita, hanya layak-layak sebelum duhur, itu termasuk sudah menunaikan sunnah kailulah. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat, kailulah sunnahnya ba'da sholatul Jumat. Karena para sahabat menyatakan kebiasaan mereka, kunna nujami' summa nakil, kami sholat Jumat terlebih dahulu kemudian baru kailulah. Adapun selain hari Jumat, kailulah itu sunnahnya sebelum duhur. Rasulullah mengatakan tidurlah kailulah karena setan enggak tidur kailulah. Coba mungkin kalau ada waktu antum praktekan, insya Allah sehat, ini tidur yang sehat. Tidur sebelum sholat duhur. Jadi mungkin ya 15 menit atau 20 menit itu cukup kailulah itu. Walaupun enggak tidur pulas, cuma layak-layak istirahat sebelum duhur sudah masuk dalam kategori kailulah. Tidur sunnah. Kalau tidur pagi habis subuh itu apa kurang dianjurkan. Juga tidur sore sebelum maghrib juga kurang dianjurkan. Sunnahnya tidur siang istirahat itu adalah waktu kailulah menjelang sholat duhur. Sehingga di sini kan Rasulullah ketika balik sebelum duhur, beliau ingin tidur kailulah dengan para sahabatnya. Para sahabat berpencar-pencar nyari naungan pohon aidah tadi, pohon duri tadi. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan tempat bernaung untuk istirahat siang, beliau tertidur, tiba-tiba datang orang Arab Badui, masih musyrikin dia, mengambil pedang Rasulullah yang digantungkan di pohon aidah tadi, atau pohon samur tadi. Rasul terbangun dalam keadaan pedang Rasulullah sudah dihunuskan ke arah Rasulullah oleh orang Arab Badui tadi, sambil mengatakan, kamu gak takut denganku? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu sekarang? Dengan tenang Rasul mengatakan, tidak, aku tidak takut denganmu. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu sosok yang pemberani. Artinya kan ancaman bahaya itu sudah di depan mata. Artinya orang tadi sudah menghunuskan pedangnya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan Rasulullah enggak bersenjata. Ketika dikertak, kamu takut enggak denganku? Rasul tegas menjawab, tidak. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Rasulullah menjawab, Allah. Ini menunjukkan, ini yang dijadikan syahid oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ini dijadikan di bawah bab tawakal. Ini benar-benar Rasulullah itu bersandar dirinya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. La akhafukani, aku enggak gentar, enggak takut padamu. Ketika orang Arab tadi mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari ancamanku ini? Ketika itu Rasulullah menjawab, Allah. Menunjukkan apa? Kuatnya keyakinan Rasulullah terhadap pertolongan Allah. Tiba-tiba langsung terjatuh ini pedang dari tangan orang Arab Badui tadi. Ganti diambil Rasulullah. Ganti dihunuskan ke arah laki-laki tadi. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Orang tadi cuma mengatakan, kalau begitu ya, kalau Anda ingin membalasku ya, jadilah orang yang terbaik dalam membalas. Artinya apa? Dia mohon untuk berani dihukum, ya dihukum dengan hukuman terbaik. Biasanya kalau orang itu sudah gregetan, sudah tadi ini pas tidur mengkhianatiku, benar-benar telah mengancam nyawaku. Begitu dia ganti di bawah kekuasaan kita, mungkin kan pikirannya cuma balas dendam saja. Maka pikiran orang Arab Badui tadi, kalau kamu ingin membalas, balaslah dengan cara yang terbaik. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak membalasnya, bahkan menawari keislaman. Berarti ini apa? Rasulullah itu senangnya membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Rasulullah bahkan menawarkan keislaman, sempat mendakwai, apakah kamu mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasul utusan Allah. Laki-laki Badui tadi karena kerasnya pendiriannya, dia menyatakan tidak, aku enggak mau mempersaksikannya demikian itu, tapi aku ingin berjanji pada Anda, aku enggak akan memerangi Anda, dan aku enggak akan lagi berada dalam barisan pasukan yang memerangi Anda. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan orang tadi bebas. Begitu orang ini bebas, sampai ke kaumnya dia menyatakan, aku barusan datang dari sisi orang yang terbaik akhlaknya, memuji Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari sini menjelaskan kepada kita Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sosok pemimpin yang sangat pemberani. Selain pemberani, beliau itu benar-benar bertawakal dan yakin akan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Dia benar-benar iktimat menyandarkan dirinya hanya dengan pertolongan Allah. Karena kalau beliau menyandarkan dirinya kepada manusia, manusia lemah. Akhirnya benar-benar datang Nasrullah. Allah selamatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang Arab Badui tadi. Dalam keadaan orang Arab Badui itu sudah menguasai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini hadis ini menjelaskan keutamaan seorang yang bertawakal kepada Allah ketika dia berada dalam kondisi-kondisi yang terjepit. Dan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita kuatnya keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat keyakinannya beliau. Ini tentunya enggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mungkin kalau kita misalnya kita dalam posisi sebagaimana Rasulullah, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Ayo katakan. Ayo kalau kamu mengaku katanya Tuhanmu bisa menyelamatkanmu, ayo panggil itu Tuhanmu, ayo. Lawannya orang kafir kan semaunya, misalnya. Di hadapan pada orang Syiah misalnya, atau orang komunis misalnya, atau orang kafir yang lainnya. Sekarang takut gak kamu? Digeretak gitu misalnya. Nah, mungkin orang itu sudah, tangannya sudah gemetaran mungkin. Diancam demikian. Dia merasa seperti berada di atas apa ujung tanduk. Mungkin dia disuruh mengucapkan ucapan kekufuran pun akan mau dia. Tanpa istilahnya dihadapkan dalam perkara yang benar-benar darurat. Mungkin dia mengucapkan-ucapan kekufuran pun mau. Karena takut. Rasulullah tidak. Bahkan menyatakan, saya enggak takut padamu. Kenapa? Beliau memiliki yakin dan tawakal yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan untuk kita bersandar kepada Allah ketika kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang berbahaya. Situasi-situasi yang genting berbahaya. Kita harus benar-benar bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kuatnya keyakinan Nabi tadi. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Nabi dengan tegas menyatakan Allah, Allah, Allah sampai 3 kali. Dan benar-benar beliau sangat yakin dengan pertolongan Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang harus ada pada diri kita. Menumbuhkan sifat al-yakin billah kepada Allah dan tawakal bersandar diri hanya kepada Allah. Ini perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir-hampir 2 sifat ini, al-yakin wa tawakul, itu sudah hilang dari keumuman manusia. Jangankan kok dihadapkan dalam perkara yang diistilahkan dengan syada'id, hal yang luar biasa besar, mungkin mengancam jiwa dan sebagainya. Dalam perkara sepele saja orang itu melakukan kekufuran itu sudah biasa. Hatinya rapuh, keimanannya rapuh. Dulu antum ingatkan tentang kasus air ponari. Siapa? Ya benar ya, ponari yang Jombang itu. Cuma punya batu. Karena dulu itu belum ada medsos seperti sekarang. Kalau coba, kalau sungguhan fitnahnya itu munculnya sekarang, ada medsos langsung WhatsApp, Telegram, Instagram, lebih menyebar lagi. Dulu belum ada itu. baru televisi itu yang terfitnah itu ribuan. Bahkan datang ke sana ingin cari kesembuhan kok darurat, karena antri, capek, payah, ada yang jadi korban, sama ada yang mati, ada yang terinjak-injak, ingin mendapatkan minum airnya ponari. Dukun kecil, anaknya itu masih istrinya lola-lolo, artinya masih baru SD kelas berapa, cuma digendong suruh nyelupin air gini-gini sampai capek, nanti eksploitasi itu aslinya itu, sampai kelelahan, gak masuk sekolah, diberitakan demikian. Nah, orang yang datang ini loh, tawakal dan yakinnya kepada Allah itu lari kemana? Mereka itu muslimun. Kok begitu yakinnya air yang dicelupi batu nanti bisa menyembuhkan mereka? Ini sudah masuk dalam ranah kesyirikan, bahkan bisa sampai pada tingkat syirik dalam masalah rububiyah, yang Abu Jahal, Abu Lahab saja enggak punya keyakinan semacam itu. Karena mereka meyakini kaum musyrikin di zaman Nabi bahwasanya an-nafi' ad-dhar itu hanya Allah, yang bisa memberikan manfaat, bisa menimbulkan madarat itu hanya Allah, diyakini. Nah, ini orang-orang sekarang begitu apa mudahnya keyakinannya itu luntur, tawakalnya itu lebur, itu begitu mudah. Ya mereka sholat juga, iya sholat. Kalau Ramadan puasa, iya puasa. Mereka banyak yang berhaji, tapi kok tetap datang. Padahal sakitnya itu loh, bukan sakit yang parah. Mereka sendiri itu masih bisa datang. Coba perjalanan dari Kalimantan ke Jombang, yang dari Jawa ke Jombang, dulu perjalanan masih sulit, berat. Sakit-sakit aja masih kuat. Kenapa? Berarti bersandar kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini perkara yang sangat berbahaya. Harus ada al-yakin wa tawakkul pada diri seorang muslim, harus ada ini. Ini kita bisa mengambil teladan dari keberanian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tawakkal beliau dan al-yakin, kekuatan yakin yang sempurna yang ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini yang harus kita teladani, harus ada pada diri kita. Makanya al-yakin wa tawakkul ini perkara yang sangat penting. Kalau dua hal ini sudah hilang dari diri kita, sudah hancur akidah kita, rusak keimanan kita. Maka akidah kita akan keropos. Ketika sudah terasuki oleh kesyirikan tadi, sehingga orang yang demikian itu keimanannya itu akan mudah berubah. Beda dengan seorang muslim yang kokoh keimanannya, yakinnya hanya kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka hanya satu yakinnya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Adapun orang yang terjangkit di penyakit kesyirikan, ini keyakinannya itu rapuh. Setelah ponari enggak tenar lagi, muncul lagi di daerah lain. Oh iya, di sana muncul lebih manjur. Pindah ini ponari ini yang tadinya dijadikan Tuhan, ini sudah tinggalkan. Apa setelahnya sudah selamat tinggal, ganti lagi. Nanti lagi di mana lagi ada? Yang tadi diyakini, yang dia bersandar diri di situ, sudah ditinggal. Kenapa kamu sudah berganti-ganti? Kenapa kamu sudah berpindah-pindah? Kenapa? Enggak ada keteguhan keyakinan dalam dirinya. Jadi mudah pindah-pindah Tuhan. Kenapa? Enggak ada al-yakin, enggak ada tawakkul. Ikhwati fillah, azani wa jazakumullah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah pada diri kita semua, sehingga semakin kita bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dan penyandaran diri kita hanya kepada Allah dalam seluruh urusan kita. Karena kita itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya. Enggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita hamba yang lemah ini benar-benar butuh kepada Allah dengan al-yakin dan dengan at-tawakkul, dengan tawakal. Ini yang bisa kita kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.